Doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, wahai Rabbku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua mendidikku ketika kecil.